Aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran kota Pudak Gresik, bertalenta yang memiliki suara merdu tentunya. Ada Ramayana, Mike Pro Soteng, juga ada Republik Tango, Gary Mahesa, Ju Palapa. Selamat siang Republik Tango. Kita goyang lagi bareng Ju Palapa. Coba untuk melupakan, tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau bahagia. Tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Setelah ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau bahagia. Terima kasih bos Republik, Republik Tango. Kita goyang lagi bos New Palapa. Terima kasih. Asik. Terima kasih. We'll be right back.